Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dua nama Allah, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang nama Allah yang lainnya, yang barangkali masih ada di antara kita yang belum terlalu familiar mendengar nama tersebut. Nama itu adalah As-Sayyid. Napa? As-Sayyid. Berarti kalau punya anak dikasih nama Abdus Sayyid. Napa? Abdu As-Sayyid. Apa arti As-Sayyid? Kemudian dalilnya apa? Mari kita dengarkan yang disampaikan oleh penulis di halaman 56. Silakan yang punya kitabnya dilihat di halaman 56. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Julayl hafizahullahu taala. As-Sayyidu jalla jalaluhu. Warada hadha al-ismu fi sunnati sahihati As-Sayyidullah. Nah. Nama ini seperti biasanya kita akan menyebutkan dalilnya terlebih dahulu, karena nama Allah Azza wa Jalla itu enggak boleh ngarang. Enggak boleh apa? Ngarang. Harus ada dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah As-Sayyid ini di dalam Al-Qur'an enggak ada. Di dalam Al-Qur'an tidak ada. Berarti kalau enggak ada di Al-Qur'an, adanya di mana? Adanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ada di dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Hadis ini dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Syikhir. Sinten? Abdullah ibnu Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari aku, sinten? Abdullah ibnu Asy-Syikhir. Pada suatu hari aku ikut delegasi, nopo delegasi? Utusan dari kabilah Bani Amir. Sinten? Kabilah Bani Amir. Ikut kemana? Ikut menghadap menemui Rasulullah SAW. Jadi sebuah kabilah namanya napa wau? Bani Amir mengirim utusan. Utusan itu di dalamnya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Syikhir. Nah, Abdullah ibnu Syikhir ini yang menceritakan kejadian detil peristiwa ketika delegasi itu menghadap kepada sinten? Rasulullah SAW. Apa obrolan yang terjadi di situ? Fakulna, maka begitu kabilah tersebut atau utusan kabilah itu ketemu dengan Nabi SAW, maka mereka pun mengawali pembicaraannya dengan berkata, anta sayyiduna. Napa? Anta sayyiduna. Anta. Napa anta? Engkau. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Engkau wahai Rasul adalah sayyiduna. Apa artinya sayyiduna? Penguasa kami, pemimpin kami, itu arti sayyiduna. Engkau wahai Rasul adalah penguasa kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah pemuka kami. Biasa orang Arab itu mengawali pertemuan dengan apa? Dengan puji-pujian. Dengan puji-pujian. Dan ini juga dilakukan oleh delegasi-delegasi sekarang antar negara pun juga melakukan hal yang sama. Ya, saling mengawali dengan basa-basi gitu ya. Ya. Baru kemudian masuk ke mana? Inti permasalahan. Bahkan ketika kita bertamu pun juga demikian. Kalau ujung-ujung ngutang, Bok. Anu arep ngutang yo masuk ujung-ujung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada ngutang, kan tidak mungkin. Apa dulu? Basa-basi. Jenengan ganteng banget hari ini. Kenapa jenis? Baru kemudian. Jadi, bukan hanya di bangsa Arab saja mengawali pembicaraan dengan pujian. Namun Rasulullah SAW nampaknya menangkap gelagat sikap berlebihan. Menangkap gelagat sikap berlebihan. Dan sikap berlebihan ini, kalau dibiarkan, bisa berbahaya. Karena nanti lama-lama akan mengarah kepada kultus. Mengarah kepada kultus. Jadi kultus itu level di atas penghormatan. Jadi bukan lagi levelnya menghormati. Itu perlu, harus. Kita menghormati Rasulullah SAW harus. Tapi kalau sudah sampai level kultus, itu tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW nampaknya menangkap gelagat di delegasi ini ada benih-benih yang mengarah ke sana. Yang mengarah kepada pengkultusan. Maka begitu mereka mengatakan anta sayyiduna, apa tadi anta sayyiduna? Wahai Rasul, engkau adalah penguasa kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun langsung bersabda, as-sayyidu Allah. Kenapa? As-sayyidu Allah. Penguasa yang hakiki itu adalah Allah. Nah, ini dalilnya. Dalil bahwa As-Sayyid adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan bahwa di antara nama Allah adalah As-Sayyid. Penguasa sejati adalah Allah. Ya betul, Rasulullah SAW sayyid, memang betul. Beliau sendiri dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sendiri pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Apa artinya? Ana, kalau tadi kan antang nggih. Ana apa? Saya. Saya maksudnya sinten? Rasulullah SAW. Ana, aku adalah sayyidu, pemimpin waladi Adam. Napa waladi Adam? Anak Adam. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan beliau adalah pemimpinnya dari anak Adam. Manusia semuanya, pemimpinnya beliau. Karena di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, memang yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling bertakwa, yang paling beriman, yang paling dekat dengan Allah sinten? Rasulullah SAW. Wajar kalau beliau mengatakan beliau dirinya adalah sayyidu waladi Adam. Tapi karena tadi saya sudah sampaikan, Rasulullah SAW melihat ada gelagat berlebihan dalam pujian itu, maka ditegur sama Nabi SAW. As-sayyidu Allah, penguasa yang hakiki adalah Allah. Nanti kita akan jelaskan maknanya apa. Sudah. Terus mereka ternyata belum puas. Siapa mereka? Delegasi dari kabilah Bani Amir itu belum puas mereka. Karena pujiannya itu enggak diterima. Maka mereka mengeluarkan pujian yang lain. Mereka mengeluarkan pujian yang lain. Wa afdhaluna fadla wa a'dhamuna taula. Wahai Rasul, kalau gitu engkau adalah manusia yang paling istimewa di antara kami. Engkau adalah manusia yang paling istimewa di antara kami. Dan engkau adalah manusia yang paling agung. Salah atau benar? Rasul SAW manusia yang paling istimewa. Beliau adalah manusia yang paling agung. Salah atau benar? Benar atau salah? Benar, wong Rasul SAW memang benar manusia paling istimewa kok. Tapi lagi-lagi, kenapa tadi? Rasul SAW mencium ada aroma, aroma apa? Sikap berlebihan. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, Qulu biqaulikum. Qulu biqaulikum. Au ba'di qaulikum. Kalau kalian ingin memujiku, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang sudah biasa kalian katakan. Apa yang biasa dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi? Muhammadun Abdullahi wa Rasuluhu. Kenapa? Abdullah wa Rasul. Wa ashadu anna Muhammadan. Masa kelalen? Jimbok bacaan apa ya? Hah? Bacaan apa? Dalam salat toh? Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang lebih pas. Abduhu, apa artinya abduhu? Hambanya Allah wa rasuluhu. Dan utusannya Allah. Kalau kalian mau memujiku, pakailah pujian-pujian yang sudah biasa kalian ucapkan. Setiap hari kalian sholat baca itu kok, abduhu wa rasuluhu. Abduhu, hambanya Allah. Apa itu pujian? Hamba loh, hamba. Hamba pujian atau bukan? Pujian ya? Kok jenengan ragu? Pujian enggak? Pujian. Kenapa? Karena hambanya sinten? Allah. Jadi jangan dilihat hambanya, tapi dilihat hambanya siapa. Kalau hamba dunia, itu bukan pujian. Kalau hamba setan, apa maning? Ya. Tapi hamba Allah, itu pujian. Jadi ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW, Abdullah, hambanya Allah, itu adalah pujian yang dahsyat. Makanya kalau jenengan perhatikan surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Cerita tentang apa surat Al-Isra? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu kejadian yang ada Rasul SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya napa? Salat. Salat itu kan ibadah yang paling mulia kan? Allah mengabadikan momen itu dalam surat Al-Isra. Ayat pertama bunyinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa yang perlu kita garis bawahi? Abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang telah memberikan karunia kepada hambanya. Sinten? Nabi Muhammad SAW mendapat memberikan karunia berupa apa? Berupa Isra. Isra sama Mi'raj. Bedanya apa? Isra sama Mi'raj. Apa bedanya coba? Sudah saya kasih bocoran nih. Isra, Mi'raj. Apa coba? Apa? Vertikal, horizontal. Iya, maksudnya vertikal kemana, horizontal kemana gitu loh maksudnya. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Isra Mi'raj. Jadi itu dua peristiwa. Isra itu adalah perjalanan Rasul SAW dari Mekah ke mana? Mana tadi? Baitul Maqdis. Tengpun di Baitul Maqdis. Palestina. Mi'raj itu dari Palestina ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah. Di sanalah diwajibkan sholat lima waktu yang awalnya berapa? 50 waktu. Jadi kembali kepada pembahasan kabilah Bani napa wau Amir, ditegur sama Nabi SAW, kalau kalian mau memujiku, pujianlah dengan pujian yang biasa kalian ucapkan, Abdullah wa Rasuluhu. Kemudian Nabi SAW tutup nasihatnya, wala yastajriyannakumus syaitan. Jangan mau digoda oleh setan. Masya Allah. Jangan mau diseret oleh setan. Maksudnya diseret kemana? Sikap apa tadi yang terlarang? Kultus. Jadi salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah mengalihkan penghormatan kepada napa? Pengkultusan. Menghormati bagus atau tidak? Bagus. Harus, bukan bagus. Harus kita menghormati Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah mengarah kepada pengkultusan, maka itu termasuk tipu daya setan. Jadi intinya hadis yang kita baca tadi, nama Allah salah satunya adalah As-Sayyid. Kenapa? As-Sayyid. Lanjut, sekarang apa makna As-Sayyid? Qala fi lisanil Arabi, qala al-Azhari, wa ma وأما وصف الله جل ذكره بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده. نعم. Apa arti dari As-Sayyid? Dinukil di sini dari Imam Al-Azhari, salah seorang pakar bahasa Arab yang sangat terkenal. Wa amma wasfullahi jalla dzikruhu bis-sayyid. Ketika Allah dinamai, disifati dengan As-Sayyid, fa ma'nahu, maka maknanya adalah malikul khalqi, penguasa seluruh makhluk. Itu artinya sayyid. Napa? Penguasa seluruh makhluk. Kalau sudah penguasa seluruh makhluk berarti mutlak, napa mboten? Mutlak. Penguasa mutlak seluruh makhluk. Kalau penguasa mutlak itu berarti Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Itu namanya mutlak. Coba diulangi. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Itu namanya penguasa mutlak. Kalau presiden itu mutlak atau tidak? Penguasa mutlak atau tidak? Ya. Presiden yang menciptakan kita? Enggak. Ya, penguasa yang tidak mutlak. Tidak mutlak karena memang ada apa namanya? 5 tahun itu apa namanya? Masa jabatan. Ya, ada masa jabatan. Kemudian berarti kan masanya terbatas, masa jabatannya, waktunya terbatas. Apalagi yang terbatas? Wilayahnya hanya di mana? Indonesia. Kalau presiden Indonesia, presiden Filipina berarti hanya di Filipina, presiden Thailand berarti hanya di Thailand, presiden Saudi berarti hanya di Saudi. Terbatas apanya? Wilayahnya. Terbatas waktunya, terbatas wilayahnya. Kalau Allah Azza wa Jalla adalah penguasa mutlak. Apa cirinya penguasa mutlak? Apa tadi? Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang memiliki. Siapa yang diciptakan, diatur, dikuasai, dimiliki? Siapa? Seluruh makhluk. Makanya makna As-Sayyidu Allah, maknanya adalah penguasa mutlak adalah Allah. Betul, di dunia ada penguasa. Bukan hanya penguasa, bahkan penguasa-penguasa. Karena enggak cuma satu. Tapi penguasa-penguasa tersebut tidak mutlak. Kadang jadi komandan, kadang jadi tersangka. Itu namanya tidak mutlak. Ya. Setinggi apapun jabatan di dunia, itu tidak akan abadi. Tidak akan abadi. Tapi kalau kekuasaan Allah itu sifatnya abadi. Yeah. Sifatnya abadi. Maka di sini dikatakan apa? Wal khalqu kulluhum 'abiduhu. Maka seluruh makhluk adalah hambanya Allah. Seluruh makhluk adalah hambanya Allah. Kalau sudah bicara seluruh makhluk berarti orang kafir hamba Allah atau bukan? Ya hamba Allah. Seluruh makhluk berarti entah yang beriman, entah yang tidak beriman, entah makhluk hidup, entah benda mati. Kita ulangi, As-Sayyid apa tadi? Penguasa mutlak seluruh makhluk. Apa tandanya Allah menguasai secara mutlak? Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Makanya ketika kita dapat musibah, apa doanya? Inna lillahi. Apa artinya inna lillahi? Kita itu miliknya Allah. Kita itu berarti fisik kita, termasuk barang-barang yang kita miliki. Jadi bukan hanya kitanya, termasuk barang-barang yang peci, apalagi baju, apalagi sarung, apalagi sandal. Dan jenengan nanti pada isya keluar sandale hilang. Inna lillahi. Yang di sampingnya enggak usah tanya, sing mati siapa? Jadi kalau ada orang mengucapkan apa? Inna lillahi, itu identiknya ada orang mati. Lu sandal hilang ya inna lillahi. Karena memang kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Konsekuensi kita milik Allah, maka apa konsekuensinya? Kita akan kembali kepada Allah. Karena Allah lah penguasa mutlak kita semuanya. Kapan Allah kasih, Allah akan kasih. Kapan Allah akan cabut, maka Allah cabut. Itu namanya penguasa mutlak. Kita bukan penguasa mutlak. Air yang ada di depan saya ini, air ini, betul sudah saya pegang, bisa apa? Saya buka, bisa juga bismillah saya minum. Tapi ini bukan milik mutlak saya. Suatu saat ada orang sudah siap untuk minum. Suatu saat ada orang sudah siap untuk minum. Air sudah ada di depannya. Tangan sudah ada. Ternyata dia tidak bisa. Tidak bisa mengangkatnya ke mulut. Ucuk-ucuk. Struk. Na'udzubillahi min zalik. Berarti kita bukan pemilik mutlak. Kita hanya di apa? Titipi. Jenengan punya tabungan, itu adalah titipan. Jenengan punya istri, itu adalah titipan. Dari siapa? Allah apa mertua? Dari Allah azza wa jalla. Jenengan punya anak, itu adalah titipan. Jenengan punya motor, itu adalah titipan. Jenengan punya mobil, itu adalah titipan. Penguasa mutlaknya adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa maliku amrihim alladhi ilayhi yarji'un wa bi amrihi ya'malun wa an qawlihi yasdurun wa lahu as-su'dadu kullu. Naam. Wa huwa maliku amrihim. As-sayyid ya adalah yang menguasai seluruh urusan manusia. Yang menguasai seluruh urusan manusia. Jadi kita ini enggak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Bahkan kita ada di mana? Di mana ini? Di muka bumi. Itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin kita ada. Betul? Betul. Mau bukti? Betapa banyak suami istri yang berkeluarga, tapi oleh Allah Azza wa Jalla belum ditakdirkan untuk punya anak. Keberadaan kita terlahir dari ayah dan ibu kita itu dengan kehendak Allah. Ayah dan ibu kita hanya bisa berusaha. Suami dan istri hanya bisa berusaha. Tapi kemudian usahanya menghasilkan anak atau tidak, itu yang menentukan Allah. Bahkan supaya kita ada di muka bumi ini saja, itu dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah ada kita di muka bumi ini. Bahkan seandainya ada orang, suami istri, yang sudah berkeluarga, setahun dua tahun kemudian hamil, sudah hamil pun belum tentu jadi anak. Buktinya apa? Buktinya banyak ibu hamil yang keguguran. Betul? Ada yang divonis hamil anggur. Apa itu hamil anggur? Ya, hamil anggur. Anggurnya nang jero apa kepri? Itu istilah ya. Itu istilah dalam ilmu kebidanan. Jadi ya bukan janin, ya bukan janin atau janin tapi enggak berkembang. Maka harus dikeluarin, dikiret, dibersihin. Ada yang sudah dalam bentuk janin. Di usia 4 bulan ternyata meninggal. Sehingga harus dikeluarkan. Ada yang sudah 8 bulan setengah. Tinggal setengah bulan. Tahu-tahu biasanya gerak. Tahu-tahu gak bergerak. Diperiksakan kemana? Dokter kandungan ternyata sudah gak ada detak jantungnya, alias meninggal. Ada yang lahir masih hidup, 5 menit kemudian meninggal. Berarti ini semua tidak dikehendaki oleh Allah ada di muka bumi. Jadi kita sekarang sampai segede ini, gede-gede kabeh, itu karena dikehendaki sama Allah. Kita ini gak bisa lepas dari Allah. Sejak awal akan ada di muka bumi ini, kita butuh bantuan Allah. Kita hambanya Allah. Penguasa mutlak kita itu Allah. Baik. Untuk ada, kita butuh bantuan Allah. Setelah ada, supaya eksis. Apa eksis? Urip. Supaya hidup. Butuh bantuan Allah atau tidak? Butuh. Supaya kita bisa hidup, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menikmati kehidupan di dunia ini, itu juga dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah penguasa mutlak kita. Ketika kita sakit, kita pun juga butuh bantuan Allah Azza wa Jalla supaya bisa sembuh. Ketika kita makan, supaya makanan itu nutrisinya bisa diambil oleh organ tubuh kita, butuh bantuan Allah. Setelah nutrisi tersebut diserap oleh tubuh kita, tersisa apa? Tersisa apa? Ampas. Ampas yang gak dibutuhkan harus diapain? Dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita dikasih hidung. Untuk apa? Menghirup udara. Supaya kita bisa menghirup udara, butuh bantuan Allah. Kalau enggak dibantu sama Allah, pripun? Pilek. Gak usah ngomongin yang asma yang berat-berat. Pilek aja. Jenengan ketika pilek pripun jajan? Oh, rasanya sesek. Ya, baru saat itu ingane ternyata bernafas itu adalah karunia yang dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Itu baru pilek loh, baru pilek. Yang mana pilek itu biasanya kan hari sehari, dua hari, tiga hari. Apa ada yang pileknya berpuluh-puluh tahun? Paling kan sehari, dua hari sembuh. Bagaimana dengan yang asma? Yang kalau sudah terjangkiti, lagi kambuh, kita kasihan melihatnya. Itu semua menunjukkan bahwa supaya kita bisa hidup terus, supaya kita bisa eksis, itu juga butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita ini di bawah kekuasaan mutlak Allah. Makanya wajar kalau Allah itu punya nama As-Sayyid. As-Sayyid yang menghidupkan, yang mematikan. Yang memberi rizki, yang menahan rizki. Memberi dan menahan. Makanya ada yang diberi terus jadi orang kaya, ada yang ditahan oleh Allah rizkinya terus jadi orang miskin. As-Sayyid itu yang mengangkat dan yang menjatuhkan. Yang mengangkat jadi komandan dan menjatuhkan jadi tersangka. As-Sayyid. Yeah. As-Sayyid adalah yang membuat suatu saat kita tertawa, bahagia. Di waktu yang lain kita bersedih dan menangis. Itulah As-Sayyid. Ya. Ada saatnya kita bisa tertawa dengan istri dan anak-anak kita. Ada suatu saat kita menangis. Melihat anak kita sakit. Melihat istri kita sakit. Sama juga istri melihat suaminya sakit. Menangis. Jadi kita ini dikuasai mutlak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah As-Sayyid. Ya. Terus kata penulis di sini, wa bi amrihi ya'malun. Karena kita adalah makhluknya Allah yang dikuasai secara mutlak oleh Allah, maka kita pun juga harus mengikuti ketetapan-ketetapan Allah. Enggak bisa ditolak. Allah sudah menentukan kita mendapatkan rezeki sekian di hari ini, maka itulah yang kita dapatkan. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah punya anak 5 misalnya. Ya sudah, kita enggak bisa melawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Aku lu pengin nambah maning. Ya gari nambah. Bisa ora bisa? Ya nambah. Bibite. Wis nambah terus orang duwe anak. Ya takdir Allah. Berarti nambah maning. Ya terserah jenengan. Ya. Kita ini dikuasai mutlak sama siapa? Sama Allah. Kita cuma bisa berusaha. Intermezzo ya. Selama ini kita itu selalu membawakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat menikah pertama kali dengan sinten? Sarah. Lama nikah ternyata belum punya anak. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nikah lagi. Sama siapa? Hajar. Begitu nikah sama Hajar, hamil, lahirlah Ismail. Begitu Hajar, istri kedua, hamil dan lahiran anaknya, maka Sarah pun hamil. Lahirlah Ishak. Jadi salah satu cara memancing istri hamil adalah dengan nikah yang kedua kalinya. Selama ini kita selalu bawakan kisah Nabi. Nabi sinten? Ibrahim. Kadang-kadang ada sebagian orang yang menyanggah. Kan Nabi. Jenengan kan udah Nabi. Ya. Sebulan yang lalu ada seorang ustadz cerita sama saya. Ustadz ini sepuh. Ustadz sepuh. Ketika saya tanya jenengan putranya berapa, lupa saya namanya, mungkin di atas 5, 6 gitu. Paling besar berapa? Usia berapa? Kalau enggak salah SMA atau SMP. Loh. Sudah sepuh kan ya? Kok paling besarnya masih SMP? Wong anak saya sih paling besar sudah tamat SMA. Saya kan belum terlalu tua kan? Kok bisa, Ustaz? Saya nikah dengan istri pertama saya, lama enggak punya anak, mungkin 10 tahun. 10 tahun lebih kalau enggak salah beliau cerita. Kalau angka-angka saya memang enggak terlalu kuat ingatan kalau angka. Duit lah nembe kemutan. Jadi saya nikah sama istri pertama saya itu 10 tahun lebih. Dan belum dikaruniai anak. Maka saya pun berpoligami, nikah yang kedua, punya anak. Begitu istri saya yang kedua punya anak, istri saya yang pertama hamil. Aku ngomong, alhamdulillah. Ternyata gak cuma dialami oleh Nabi Ibrahim. Manusia biasa pun juga bisa mengalami itu. Akhirnya saya nikah kedua, ketiga, keempat. Masya Allah. Dan dari istri pertama saya sudah punya anak 3 atau 4 gitu. Padahal berapa lama nunggunya? 10-an tahun gak punya anak. Begitu nikah lagi, maka kemudian terprovokasi untuk punya anak. Ya, dalam tanda kutip. Ini intermezzo aja ya. Jadi kesimpulannya bukan nikah lagi. Kesimpulannya adalah anak punya atau tidak itu adalah tergantung as-sayyid. Itu kesimpulannya. Jadi bukan kesimpulannya adalah habis ini nikah lagi. Ya. Jadi ini adalah nama Allah sinten? As-sayyid. Kita akan lanjutkan insyaallah buah manis mengimani nama Allah As-Sayyid pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.